النسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبات علينا من حمال. Dipancarkan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Senang Sumber Sahabat, dan Anda masih berada di acaranya Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Kita masih berada di waktu untuk bertanya langsung kepada Buya ya. Dan kita berada, masih tema kita kali ini pada hari ini adalah tentang keadaan di Padang Mahsyar sahabat ya. Dan tadi sudah banyak sahabat yang bergabung. Baik, selanjutnya kita buka kesempatan lagi untuk yang bertanya langsung melalui via telepon kami di 0231252549. Kita angkat telepon kedua yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita bersolat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Cirebon. Baik, dan silakan langsung bertanya kepada Buya langsung. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, saya mau bertanya. Dalam kampung saya perkumpulan ini namanya ada arisan, namanya tuh arisan saham. Apa? Arisan apa? Arisan saham namanya. Arisan tuh. Saham baik ya. Iya. Terus di situ ada perkumpulan 50 orang. Dan dalam satu orangnya iurannya 1 juta. Sekitar 50 orang. Nah, tapi di dalam perkumpulan itu ada kesepakatan dalam meminjam, kalau meminjam misalnya kan dibagi arisan tuh 6 bulan sekali, itunya dibukanya tuh dikocoknya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. 50 juta itu untuk 5 orang. Jadi yang satu orang dapatnya 10 juta. Nah, tapi disepakati kalau misalnya meminjam itu pengembaliannya ada tambahannya 15%. Nah, pokoknya kan boleh enggak seperti itu. Baik-baik. Ya. Cukup ya? Baik. Ya. Terima kasih jawabannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan langsung dijawab ya. Baik, arisan maksudnya saling tolong menolong, bagus. Artinya mungkin kalau ngumpulin duit sendiri kelamaan repot, yeah, jadi dengan arisan tolong menolong seperti nabung itu. Tapi di saat dana arisan itu bisa dipinjam, kemudian setelah itu kembalinya menjadi ada tambahannya, itu hakikat riba, nggak jadi tolong menolong, itu cekik mencekik nanti ya. Dan itu hurumnya haram dan ibu nggak boleh ikut ikutan. Hukumnya haram, tidak boleh ikut ikutan. Kalau memang niatnya untuk saling menolong, kenapa harus ada tambahannya? Mana makna tolong menolong? Ada 15% kok tolong menolong, tolong menolong apa itu? Kalau ada yang butuh ya sudah dipinjami, karena ini sebagai keluarga 50 orang, ini keluarga besar ya. Yang butuh ya kapan. Atau mungkin kalau misalnya Umi yang dapat, nah Buya butuh gitu kan, bisa Umi yaudah Buya duluan dapat gitu apa-apa. Kan nanti cuman kita, kalau ada potongannya itu ada menjadi riba. Buya kadang membeli arisan itu ya. Benar, ada riba. Memang sebetulnya kalau tolong menolong, kenapa tidak ditingkatkan jiwa tolong menolong? Kenapa harus dicampuri dengan ide-ide itu? Ide iblis sebetulnya. Karena bukan dari Islam riba, itu ide iblis itu. Untuk mencekik halus. Akhirnya orang mau karena butuh. Yang lain, saya pengen ngambil dulu. Memang waktu dikocok bukan saya yang dapat. Akan tapi saya butuh dulu, ya sudah, nanti dikurangi nilainya. Dari 10 menjadi 9,5. Ini adalah mana tolong menolongnya yang katanya perkumpulan tolong menolong. Itu adalah mencekik, dan semuanya akan masuk neraka kalau tidak sadar. Kalau tidak segera dirubah ya. Harus dirubah. Tolong menolong. Jadikan itu tolong menolongnya sesungguhnya. Baik, ya subhanallah. Baik, tadi hamba Allah ya, artinya itu namanya adalah hakikat riba ya, sudah benar-benar riba. Jadi itu hukumnya haram, dan Anda yang bergabung, mungkin jika Anda bergabung di situ, wajib bagi Anda untuk memberitahu atau menjelaskan kepada kelompok tersebut. Dan kalau Anda memang masih bergabung, Anda harus segera keluar dari kelompok tersebut supaya tidak semakin terjerumus kepada riba. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah, kita akan beranjak kepada pertanyaan sudah bergabung melalui SMS. Tadi yang bertanya, semoga puas dengan jawabannya. Baik. Ini ada pertanyaan dari sahabat 2444B di Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabih. Baik. Ini sahabat Ariana di Tulungagung, Bu ya. Bu ya, bagaimana orang yang berbuat dosa yang sudah bertaubat, apakah juga langsung digiring ke neraka? Apakah ada ruh gentayangan seperti dalam cerita-cerita, Bu ya? Baik, subhanallah. Dosa yang dilakukan oleh seorang hamba yang beriman akan diampuni oleh Allah, asalkan ada iman. Cuman pengampunan ada tiga model. Ada pengampunan di dunia dengan cara diambil oleh Allah, dengan cara diberi penyakit, diberi musibah, diberi cobaan, maka akan menjadi sebab pengampunan diampuni dosanya. Maka para kekasih Allah terdahulu itu di saat masih hidup diberi sakit itu senang. Karena apa? Semoga menjadi sebab diampuni dosanya. Baik. Yang kedua, pengampunan yang diberikan Allah karena permohonan ampun kita. Karena kita menyesal menangis sehingga diampuni begitu saja oleh Allah tanpa dihukum di dunia. Dan jika sudah diampuni oleh Allah di dunia, maka tidak akan dihukum di akhirat. Pantang Allah menghukum hambanya dua kali. Jadi bertobat, maka siapapun dari kita hendaknya bertobat. Dan bertobat dan tertutup, sehingga nanti ada orang di dunia banyak dosa tapi bertobat, dia menyesal, menangis, mungkin dia pemabuk, setelah itu bertobat menjadi orang soleh, benci dengan mabuk, dulu pernah berzina tapi kembali kepada Allah, bertobat, menyesal dan membenci dengan kejadian itu, dan benci benar, bukan pura-pura. Allah Maha tahu apa yang ada di hati seorang hamba. Jangan sampai lidahnya bertobat tapi hatinya berangan-angan untuk melakukan lagi. Tidak, bertobat yang sesungguhnya, menyesal, menangis, takut siksa Allah, takut hukuman Allah, takut keadaan di mahsyar, akan diampuni oleh Allah. Maka nanti di saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, ia tidak menemukan lagi dan tidak disiksa lagi oleh Allah. Jadi itu bagi orang yang belum diampuni waktu di dunia. Makanya mencarilah sebab diampuni oleh Allah di dunia saat ini. Dan di saat diberi oleh Allah ujian sakit dan seterusnya, bersabarlah agar menjadi sebab diampuni dosa kita oleh Allah. Hingga apa? Di saat kita menghadap kepada Allah, enggak ada beban. Sudah dipreteli ini, sudah dijatuhkan ini, sudah dikurangi, dihabiskan beban-beban itu di dunia, sehingga di akhirat kita tidak mendapatkan beban apa-apa. Ada pun roh kentayangan, tidak ada. Itu kan di sinetron sama film ya. Enggak ada roh kentayangan. Bagaimana ada roh kentayangan? Jika seorang hamba yang beriman, orang baik, orang soleh, di saat meninggal dunia, dia ke alam barzah, segera berurusan dengan amalnya, menemukan kenikmatan yang indah, luar biasa di alam barzah, yang tidak pernah bisa, yang tidak pernah ada di dunia. Dan jika dia adalah ahli maksiat, dia berurusan langsung di alam barzah dengan hukuman. Lah kok enak kentayangan? Orang bermaksiat jahat begini-begini, pembunuh penjahat ini, tak tahunya rohnya kentayangan, keliling ke mall. Ini kan sinetron-sinetron yang merusak iman, rusak akidah. Tidak ada roh kentayangan. Semua orang meninggal dunia, dia punya urusan dengan alam barzahnya. Jika ada orang yang ternyata dikembalikan oleh Allah ke dunia, ini babnya karomah. Biasa, misalnya ada orang yang berkeinginan, ya Allah, aku ingin selalu tawaf. Jika aku meninggal, ya Allah, berikan kepadaku terus kesempatan untuk tawaf. Ada. Seperti dalam hadis Muslim disebutkan, ada orang melakukan sholat di kuburnya. Sholatnya bukan sholat beban kewajiban, sholat suka-suka. Sholat suka-suka. Akan tapi itu keramat. Mungkin ada orang yang menemui, seorang soleh menemui kita, bab karamah, keramat. Apakah keramat yang hidup atau keramat yang meninggal dunia? Tapi kalau orang jahat dan sebagainya, terus gentayangan, keliling, balas dendam, segala, gak ada itu semuanya. Awas, jangan percaya yang demikian itu. Apalagi kadang-kadang ini ada khususnya di daerah. Lah ini minta dari mana? Dari Tulungagung. Nah, ada misalnya ada orang yang berurusan dengan cupang apa pesugihan. Lah kalau pesugihan, ngambilnya pesugihan di gantru. Ada kera kan di gantru itu? Nanti setelah meninggal dunia, bapakmu cari di gantru. Nanti kalau ada kera yang menangis, itu bapakmu. Enggak ada itu semuanya. Kera ya kerang. Ini ada keyakinan di daerah Jawa Timur, di daerah Tulungagung. Itu ada orang kalau dulu urusan dengan pesugihan, kalau yang orang yang berurusan dengan pesugihan, kalau meninggal dunia, anak ahli warisnya suruh mencari, suruh pergi ke Ngujang sana. Ngujang ya, kok Ngujang ya, ngantru bahasa. Yang barang di Tulungagung, itu datang di situ nanti cari kera. Nanti ada kera yang muram itu bapakmu nih. Kan enggak ada urusan-urusan. Jadi binatang nih. Nyantai-nyantai binatang makan timun lagi nanti. Enak ya, enggak ada sisaan. Enggak ada bukan itu kalau orang biasa melakukan syirik sudah akan dihukum oleh Allah. Jadi jangan, ini keyakinan banyak loh ya di masyarakat. Bahkan kadang-kadang di rumah orang yang mengerti pun kadang-kadang cerita tentang demikian itu. Iya, setelah meninggal dunia akhirnya dicari bapaknya di Ngujang. Benar ada. Karena ada kera yang duduk melihat. Namanya kera yang lihat. Coba kalau Anda datang ke Ngujang, Anda di Tulungagung. Kalau di Cirebon ada namanya di Kalijaga sini atau di mana? Tempat kera yang ada di pelangon. Pelangon, ya, ada itu ya ada kera. Jadi kalau coba kita datang kerang lihat kita enggak. Yang lihat dia punya mata kok, takut dicubit, takut dilempar, takut di ini. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang harus dihilangkan. Enggak ada orang meninggal dunia yang biasa urusan dengan pesugihan, melakukan sesuatu yang syirik akan dihukum di alam barzah. Enggak perlu jalan-jalan, enggak usah jadi kera. Enggak ada itu semuanya. Baik, Allah alam bisawab. Baik, dan ini tadi sejalan tadi pertanyaan tadi hampir sama dengan pertanyaan dari seorang sahabat yang lain, Bu ya, yang tadi menanyakan kan sekarang ini banyak orang yang berzina. Ini sahabat di 2989, banyak orang sekarang berzina dia ya, dan akan apabila dia bertobat apakah nanti di padang mahsyar akan hina dan dihinakan. Ya, subhanallah. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Bersegeralah siapapun. Mungkin ada seorang dalam masa hidupnya menjadi pelacur. Akan tapi terangnya Allah membuka hatinya sehingga setiap melakukan sholat menitikkan air mata, ternyata dosa yang lalu menjadikan air matanya deras dan tobat yang sesungguhnya, dan dia benci dengan kejadian yang lalu. Allah maha pengampun, dan tidak akan lagi di alam barzah pun sudah tidak disiksa. Makanya kuncinya tobat, bukan tobat pura-pura, tobat yang sesungguhnya. Tobat itu dari hati, nyesel. Nyesel dengan penyesalan yang sesungguhnya, dan dia tidak ingin melakukan lagi. Bahkan dia akan menjauh dari sebab, terjerumus lagi. Jangan menyesal tapi pergaulannya masih tetap. Jangan menyesal tak taunya masih dia tuh ngentengin urusan-urusan begitu. Bagaimana menyesal itu? Ini menyesal itu takut dihukum oleh Allah, kehilangan segala kenikmatan nanti di akhirat. Coba orang menyesal itu gimana? Gambar orang menyesal. Bohong kalau orang menyesal tak tanya masih ngintip-ngintip. Katanya menyesal dari zina, tak tanya masih menyimpan telepon orang yang menzinainya. Dusta itu semuanya. Foto-foto nostalgianya masih disimpan. Itu adalah dusta, tidak bertobat sesungguhnya. Menyesal itu menyesal itu apa? Tidak mau berhubungan lagi dengan kisah-kisah masa lalunya. Sampai dicontohkan misalnya, Anda punya gajian, setiap bulan Anda dapat gaji 2 juta, 3 juta. Itu gaji satu-satunya. Sementara Anda sudah punya utang, anak Anda menunggu, yang sekolah di sana, gajinya 3 juta. Tak taunya apa? Anda bawa dari, Anda masukkan uang di tas. Tak taunya tasnya bolong. Duit jatuh. Nyesel atau tidak? Nyesel atau tidak? Duit jatuh 3 juta. Nyesel. Baik, kira-kira bulan depan kalau ngambil gaji lagi pakai tas itu lagi? Enggak berani. Enggak mungkin. Ya, ya menyesal begitu, tidak akan. Jangan mungkin marah dengan tasnya. Lah katanya orang tobat dengan zina kok masih nyimpen nomor teleponnya, foto-foto kenangannya masih disimpan. Dusta itu semuanya. Allah Maha tahu. Jadi tapi kalau seorang menyesal, pezina yang menyesal, dia tidak akan mau bercerita tentang masa lalunya kepada siapapun. Dia akan merasa malu kepada Allah dan malu kepada manusia. Setelah itu dia akan berusaha untuk dekat kepada Allah. Maka ketahuilah, jika orang semacam ini adalah wanita solehah, dia adalah akan dimuliakan oleh Allah di alam barzah nanti. Dia akan dimuliakan di padang mahsyar, tidak akan dibangkitkan dengan kehinaan karena sudah diampuni di dunia. Maka wahai semua yang mendengar suara ini, dosa apapun yang pernah Anda lakukan, saat inilah untuk bertobat. Jangan tunda esok hari. Yang pernah melakukan zina, jangan tunda tobat esok hari. Takut esok hari bukan bagian Anda, tatanya malam ini sudah dicabut nyawa kita oleh Allah. Naudzubillah. Tobat. Subhanallah, Bu ya. Baik, Bu ya. Terima kasih atas jawabannya, Bu ya. Dan selanjutnya satu pertanyaan dari sahabat di via SMS lagi, Bu ya. Sebelum nanti kita kasih kesempatan untuk yang bertanya di via telepon di 4480 di sahabat di Tulungagung, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya Bapak Anton di Tulungagung. Bu ya, saya sering dipinjami uang oleh saudara, tetangga, teman dekat, tapi banyak yang tidak bayar. Padahal jumlahnya jutaan dan mereka mampu. Awalnya janjian bulan depan bayar, tapi sudah tahunan tidak bayar. Gimana sikap kami, Bu ya? Baik, subhanallah. Kemuliaan pada Anda. Anda telah memberikan pertolongan kepada orang. Dan ketahuilah Allah, wallahu fi'anil abdi madama al'aunu. Madama abdu fi'anil akhi. Kalau Anda semakin yakin kepada Allah, yakin. Anda memberikan pertolongan kepada tetangga yang butuh 5 juta. Ketahuilah, jika uang itu kembali kepada Anda adalah nikmat. Jika uang itu tidak kembali kepada Anda, Allah akan ganti yang tanpa ada sadari. Lihat, mungkin bisnis Anda di sana akan dihadirkan oleh Allah lebih dari 5 juta. Itu keyakinan. Wallahu fi'anil abdi. Kalau Anda menolong hamba yang butuh, maka Allah akan menolong Anda. Artinya apa? Seandainya duit itu hilang, pasti tidak diganti oleh Allah. Yakin itu, enggak mungkin tidak. Nabi yang bersabda. Cuman Anda tidak sadar, mungkin tiba-tiba ternak Anda, ya Allah, lah kok sapi kok beranak pinak. Lah kok ternyata anak sehat terus. Kalau masuk rumah sakit DB saja sudah 12 juta. Ini kok subhanallah. Pasti Anda harus yakin yang demikian itu. Maka tanamkan keikhlasan di saat Anda menolong mereka itu. Ya, biasa. Anda yakin, Anda orang butuh. Orang butuh Anda tolong. Lihat, pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada Anda. Baik. Dan akan tetapi ingat, kalau Anda cinta kepada orang yang menolong, yang meminjam itu, Anda ingatkan. Anda ingatkan dengan cara yang baik. Untung-untung setelah itu kok Anda beri kesempatan. Atau untung-untung lihat, Anda bebaskan. Tadi ingat, kalau mengikuti pengajian dari awal, termasuk menjadikan sebab orang yang akan dipayungi oleh Allah di padang mahsyar nanti adalah yang mudah membebaskan utangnya orang-orang yang terjepit. Nah, tapi permasalahannya tadi adalah orang kaya, masya Allah, Anda tetap mendapatkan kemuliaan. Dia adalah yang sangat dosa, maksiat, dolim, tersengsara di padang mahsyar. Orang yang punya uang, orang yang punya utang, lalu dia mampu membayar, lah kok menunda-nunda pembayarannya, itu bisa dihinakan di dunia sebelum di akhirat. Layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Menunda-nundanya orang yang mampu itu menjadikan boleh terdihinakan di dunia sebelum di akhirat. Artinya akan dihinakan oleh Allah juga di dunia sebelum di akhirat. Baik, masya Allah. Jadi hati-hati wahai para ahli iman, jika Anda punya utang, jangan sampai Anda menunda-nunda jika sudah datang tempo pada waktunya. Kemudian hal lain lagi, siapapun yang meminjam uang kemudian bersemangat dan berjanji dan dia akan berusaha untuk membayarnya, niscaya Allah akan bantu. Begitu sebaliknya, yang pinjam uang lalu ada terbetik di hatinya ingin lari dari membayar hutang, maka Allah tidak akan bantu. Maka kami himbau, siapapun yang pinjam uang, mintalah untuk hitam di atas putih. Biarpun orang itu tidak mau, misalnya Anda seorang ustad, kalau pinjam kepada jamaah, biasanya jamaah kan gak mau tulis-tulisan, sudahlah ustad atau buya, gak usahlah, saya percaya kok dengan buya. Biarpun percaya, stop. Kami pun begitu, kami lakukan dengan beberapa orang. Jika kami pinjam uang untuk kebutuhan yang mendesak, kami harus hitam di atas putih. Kami tidak mau pinjam tanpa hitam di atas putih. Kalau ada orang minjami kami tanpa hitam di atas putih, kami tidak terima. Kami prinsip seperti itu. Ternyata itu mengundang kemudahan untuk kita bisa membayar. Makanya siapapun pernah kami pinjam uang, mungkin berapa juta, ini kebutuhan pondok mendesak, akan tapi hitam di atas putih, pakai materai kalau perlu. Kenapa? Kita menjalankan perintah Allah, idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau utang piutang catat. Nah ini insyaallah cara agar kita mudah membayar hutang. Allah alhamdulillah. Terima kasih Bu atas jawabannya Bu ya. Sebenarnya ingin memberikan kesempatan kepada yang bertanya di via telepon satu lagi, tapi berhubung waktu ya sudah tidak mungkin kita untuk melanjutkan tanya jawab ini ya sahabat ya. Semoga pada kesempatan yang akan datang Anda bisa punya kesempatan untuk bertanya langsung kepada Bu ya. Dan kami mohon maaf ya, untuk saat ini masih belum bisa mendapat kesempatan untuk bertanya atau masih belum bisa dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Baik Bu ya, silakan Bu ya, bil barokah, kita tutup dengan doa Bu ya. Kita mohon kepada Allah semoga kita diampuni oleh Allah di dunia ini. Amin. Dosa-dosa kita diangkat, diampuni, sehingga kita di padang mahsyar ataupun di alam barzah tidak menemukan kesusahan. Amin. Dan semoga kita nanti di padang mahsyar digolongkan sebagai hamba-hamba yang mendapatkan perlindungan payung Allah. Amin. Di saat tidak ada payung lagi kecuali payung Allah, mendapatkan syafaat khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak merasakan kesusahan di saat digiring di padang mahsyar. Kita berjalan seperti kilat menuju surga Allah, melewati siratul mustaqim seperti kilat, seperti hamba-hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, subhanallah ya, jazakallahu khairan katsiran, semoga Allah membalas ya dengan apa yang sudah Buya sampaikan kepada kita, dan semoga bisa menjadi bekal bagi kita ya sahabat ya, untuk semakin berhati-hati di dalam melangkah, dan semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa menjauhkan diri dari segala kemaksiatan, dan semoga Allah membuka segala pintu kebaikan bagi kita sehingga kita bisa mempersiapkan amal-amal yang cukup untuk bekal kita kelak di akhirat sahabat ya, yang akan menjadikan kita akan termuliakan dan bisa bersanding bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kebersamaan Anda, semoga menjadi kebersamaan yang penuh berkah ya, dan membawa kebaikan bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan jika ada salah kata dan mungkin ada hal-hal yang kurang enak bagi sahabat semua, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.